بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Amma ba'du. Yang dihafal hadis Jabir. Kulu wa tazawwadu. Yang dari Jawa. Yang dari Sumatera. Yang dari Kalimantan. Yang dari Sulawesi. Yang dari Jaziratul Muluk. Ya Allah, Jazirah Maluku, Ambon dan sekitarnya. Pulaunya para raja Muluk. Yang dari Bali sampai Sumbawa. Bali sampai Sumbawa. Yang dari Papua. Ya Allah, yang dari Papua. Ada yang ketinggalan? Yang dari luar negeri? Hah? Ada? Yang keturunan? Keturunan? Hah? Itu dihitung dalam negeri atau luar negeri itu? KTP-nya mana? Dalam negeri. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Jihbiz Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafar lah fi sahihihi Kitabul Hajj باب الذبح قبل الحلق طيب باب الذبح قبل الحلق Bab az-zabh menyembelih hewan hadyu qabla al-halqi sebelum menggundul rambut tahallul. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang amalan jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah. Yaumun Nahr. Amalannya ada 4. Yang pertama adalah ar-ramyu. Ai ramyu jamratil aqabah. Melempar jamratul aqabah saja. Ar-ramyu. Amalan yang kedua adalah dzabh, menyembelih hewan hadyu. Amalan yang ketiga al-halq, atau kembali ar-ramyu al-halq dulu. Ini kalau mau tertib, ar-ramyu melempar jamratul aqabah, lalu al-halqu. Al-halq menggundul rambut, ini tahallul, menggundul rambut, ini yang afdal, atau taksir, memendekkan rambut secara merata, yakni tahallul. Ini tahallul pertama. Yang ketiga dzabhu, menyembelih hewan hadyu. Yang keempat, tawaful ifadah. Tawaful ifadah, tawaf ifadah. Ini 4 amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari 4 ini yang harus dikerjakan pada hari itu 3 yang pertama. Ya, melempar jamratul aqabah, tahallul dengan halaq, gundul atau taksir, kemudian menyembelih hewan hadyu. 3 ini yang harus dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun tawaf ifadah bisa ditunda. Dipaham ya? Yang dibahas kali ini oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala adalah melakukan 4 amalan tadi dengan tanpa tertib. dengan tambah tartib. Tartibnya kan melempar jamatul aqabah, lalu tahallul awal, lalu nyembelih hewan hadyu, lalu ke Mekah untuk tawafallah. Ini yang tartib. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya bagaimana kalau empat amalia itu tidak dikerjakan secara tartib. Diajak. Ya, diajak sesuai dengan kemudahan sang jamaah hajinya. Ini nyembelih dulu baru apa namanya? Melempar jumrah. Yang ini tahu-tahu langsung ke Mekah, tawaf dulu, baru nyembelih, baru melempar jumrah, diacak empat-empat ini. Hanya empat ini saja. Dari bab dan hadis yang beliau sebutkan, jawabannya la haraj. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa melaksanakan amalan empat ini dengan tanpa tartib. La haraja. Tidak mengapa. Paham ya? Tidak harus urut. Yang mau tawaf dulu, yang mau nyembelih dulu, yang mau tahal dulu, yang penting empat ini boleh kamu baca. Walaupun ahbabnya dengan tertib di atas. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Haushab. قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا منصور ابن زاذان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس semoga Allah meridhai beliau berdua. قال beliau berkata سئل النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amman halaqa qabla an yadhbaha wa nahwihi?" Ditanya tentang seseorang yang halaqa menggundul rambutnya, ini tahallul, qabla an yadhbaha, sebelum dia menyembelih hewan hadyunya, wa nahwihi, dan yang semisal itu. Faqala, maka beliau menjawab, la haraj, la haraj. Tidak mengapa, tidak mengapa. Waqala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Yunus. Qala akhbarana Abu Bakar ibn Ayyash. Ana Abdul Aziz ibn Rufai'ah. An'ata yang di atas bin Abi Rabah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Zurtu qabla an armiya." Aku telah ziarah sebelum melempar. Maksudnya ziarah ialah datang ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Melempar, yakni melempar jamratul aqabah. Sehingga maknanya, ya Rasulullah, aku tawaf ifadah dulu sebelum melempar jamratul aqabah. Qala, beliau mengatakan, la haraj. Tidak apa-apa. Qala, dia bertanya lagi, halaqtu qabla an azbaha. Aku menggundul rambutku, ini tahallul, sebelum aku menyembelih hadyu. Qala la haraj. Beliau mengatakan tidak masalah, tidak apa-apa. Qala, dia bertanya lagi, dzabahtu qabla an armi. Armia. Aku menyembelih hewan hadyu sebelum melempar Jamatul Aqabah. Qala, la haraj, tidak apa-apa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu, melainkan mengatakan la haraj, tidak apa-apa. Semuanya tidak apa-apa. Dijelaskan oleh para fuqaha, yakni terkait dengan empat amalan yang saya terangkan tadi, bukan secara mutlak. Ya, empat tadi ya, melempar jemroh, tahalul, menyembelih hadyu, dan tawaf ifadah. Itu penting disampaikan sebab hadis ini dipakai dalil oleh banyak pihak untuk menghalalkan semuanya dalam keadaan menyalahi sunnah Rasul dalam perkara manasik haji. Jawabannya la haraj. La haraj gitu. Ada jemaah tanya la haraj, enggak apa-apa. La haraj sebab la haraj kabeh pokoknya. Oh, Ustaz, saya kloter kedua, enggak dari Madinah, dari Mekah turun Jeddah. Boleh enggak kita persiapan di Jeddah? La haraj. Enggak apa-apa gitu. Oh, Ustaz, gimana kalau kita menyembelih hadiunya jangan tanggal 10, 11, sampai 13, kan ramai. Gimana kalau kita sembelih tanggal 2 saja? La haraj. Kabeh la haraj. Akhirnya bubar kabeh manusia gajinya. Ada maha kata. Tidak demikian cara pemahamannya. Sampai ditulis oleh Syekh yang saya Syekh Abdul Musa Al-Abbad. Syekh Al-Abbad punya kitab khusus, risalah khusus, membantah pihak yang berhujjah dengan hadis ini untuk membolehkan semuanya. Sedikit-sedikit la haraj, la haraj, la haraj. Dan demikian. Ini hanya berlaku untuk amalan tanggal 10 Zulhijjah. Berapa amalan? 4. Paham belum? Diwolak-walik, diotak-atik, maju mundur, ini dulu terserah, yang penting empat ini la haraj. Selebihnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdul Rahim Ar-Razi Abdul Rahim bin Sulaiman An ibn Khuthaim Abdullah bin Uthman bin Khuthaim. Qala akhbarani Ata bin Abi Rabah yang di atas. An ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Qasim ibn Yahya haddathani ibn Khuthaim yang di atas. An Ata an ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Affan bin Muslim As-Saffar. Urahu, saya duga An Wuhaibin, dari Wuhaib yang mengatakan urahu itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Affan meriwayatkan dari Wuhaib bin Khalid. Affan bin Muslim As-Saffar. Wuhaib ibnu Khalid. Qala haddatsana ibnu Khuthaim an Sa'id bin Jubair. Kalau yang di atas dari siapa? Ata. Sekarang dari siapa? Sa'id bin Jubair. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال حماد هو بن سلمة حماد بن سلمة عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء An Jabirin. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sahabat Jabir. Di atas dari sahabat Ibn Abbas, sekarang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari dua jalur ini, yang pertama Atha dari Ibn Abbas, yang kedua Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas. Zahirnya dari sanadnya Al-Bukhari rahimahullah, beliau merajihkan Atha an Ibn Abbas. Kemudian Atha memiliki dua guru. Yang pertama dari Ibn Abbas dan yang masyhur dari beliau, yang kedua dari Jabir bin Abdullah. Naam. Wa rahimallahu taala haddatsana Muhammad al-Musanna Abu Musa al-Anazi. Abu Musa al-Anazi. Qala haddatsana Abdul A'la. Abdul A'la bin Abdul A'la. As-Sadafi. قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة بن عباس سكان dari عكرمة يا اخوان ini jalur yang berbeda lagi dari عكرمة dari ابن عباس semoga Allah meridhai beliau قال beliau berkata سئل النبي صلى الله عليه وسلم An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ditanya. Faqala, kata sang penanya, ramaitu ba'da ma amsaitu. Aku melempar Jumatul Aqabah setelah sore. Artinya waktunya bukan di awal. Secara tertib melempar Jumatul Aqabah di awal. Dari Muzdalifah berangkat menuju Mina pagi itu ketika duha langsung melempar Jamatul Aqabah. Nah ini dilempar di sore harinya. Artinya Pak, dia mengerjakan yang lainnya, entah tahalul dulu, entah tawaf dulu, entah nyembelih hadyu dulu, yang penting melempar di waktu sore ketika itu tanggal 10 Dzulhijjah itu. Faqala beliau mengatakan la haraj. Tidak apa-apa. Kala dipertanya lagi, halaktu qabla an anhar. Aku sudah gundul, tetap halus sebelum aku menyembelih hadyu. Kala la haraj. Tidak apa-apa. Anda perhatikan dari semua riwayat di atas, semua pertanyaan tidak lepas dari empat amalan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ramyu, halqu, dzabhu, tawaf. Tidak ada yang keluar daripada empat amaran ini. Ini yang menegaskan bahwa kata-kata la haraj, tidak mengapa, itu hanya pada pembahasan tertib empat amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah saja. Tidak ada kaya sangkut pautnya dengan amal yang lain atau manasik yang lain. Barakallahu fiikum. Baik, ini merupakan kemudahan Islam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kasih kemudahan sehingga bagi jamaah haji bebas untuk memilih ini semuanya. Tapi at-tartib afdal. Ya. Begitu dari Muzdalifah, pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah langsung berangkat menuju ke Mina melempar Jamatul Aqabah 7 kali lemparan. Kemudian tahalul, kemudian menyembelih hewan hadyu, ya, bebas, pakai baju biasa, baru langsung berangkat menuju ke Mekah untuk ifadah. Pulang langsung ke Mina untuk mabit di Mina pada ayyam tasyriq. Nah, dua kali kita praktek yang tertinggal tawaf. enggak memungkinkan dikerjakan pada hari itu dikarenakan membawa jamaah dan sudah sepuh-sepuh. Kalau masih muda-muda gitu, enggak mikirin jamaah gitu bisa, masih kuat. Dari Mina, dari Muzdalifah langsung Mina, dari Jamaatul Aqabah langsung hadiu diserahkan sama wakil kita. Tahalul langsung mandi-mandi biasa berangkat langsung ke Mekah, ifadah masih kuat. Langsung pulang lagi ke Mina. Masih mampu kalau masih muda. Tapi kalau sudah membawa jamaah ya harus matikan jamaahnya. Terpaksa yang ditunda apa ini? Tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Kalau sudah ifadah, Masya Allah itu padatnya kamu fakat. Sangat padat. Sehingga yang dikhawatirkan ialah yang tua-tua, ibu-ibu, anak-anak. Sehingga ditunda. Tidak apa ditunda kapanpun, sebelum Anda pulang ke Tanah Suci, harus ifadah dulu. Tapi ingat, bagi yang membawa istri, sebelum ifadah tidak boleh sama istrinya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abdan, namanya Abdullah ibnu Uthman ibnu Jabalah. Abu Abdurrahman asalnya adalah Abdani, dua abd, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Karena mengumpulkan dua abad dijuluki abadani. Ini lakob ya kan, gelar. Namanya Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Dikarenakan sudah menjadi alam, sebuah tanda, sebuah nama bagi seseorang, maka dibaca haddatsana abdanu. Ya, bukan haddatsana abdani, tapi abdanu. Paham ya? Tapi kalau dia masih muthanna dibaca abdani. Gitu ya? Enggak salah ya? Nah, dikarenakan sebagai alamun di syakhsin, maka dibaca abdanu. Haddatsana abdanu. Abdanu apa abdanu? Nun apa nu? Hah? Abdanu. Kenapa kok enggak ditanwin? Hah? Mama Nasarof, kenapa Mama Nasarof? Kak Rumu? Aywa, hari insyaAllah alamiah. Tayyib, dan wazirnya adalah fa'lan. Tayyib. Qala akhbarani abi. Mana buh? Uthman bin Jabalah. An syu'bata ibn al-Hajjaj Abu Bustam an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa? Mana Abu Musa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau dari Ash'ariyin, Himyar Yaman aslinya. Al-Ash'ariyun dikenal dengan dua hal penting. Yang pertama suaranya. Dikenal dengan suara yang merdu ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka hijrah ke kota Madinah, ditempatkan di komplek khusus, komplek Ash'ariyin, perumahan Ash'ariyun. Yang kedua dikenal dengan al-muwasah, memiliki perangai yang sangat dipuji Nabi kita Muhammad SAW, al-muwasah, solidaritas yang sangat tinggi kepada sesamanya, suka dan duka bersama sampai pada tingkat ketika makanan mereka menipis di kota Madinah, itu mereka kumpul semua. Mengumpulkan, membawa semua yang mereka punya ditaruh di satu tempat yang sama, ini dibagi sama rata untuk mereka semua. Ketika mereka ikut perang jihad fi sabilillah, ketika bekal mereka menipis, kumpul mereka, dikeluarkan bekalnya masing-masing di sebuah tempat, bagi rata juga. Itu dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum minni wa ana minhum. Mereka dari saya dari mereka. Luar biasa. Ya. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini misalnya, pandemi menipis semua nih. Kumpul semua nih para mutazawijin, membawa semua sembakonya. Ha? Letakkan di sebuah tempat yang sama. Nah, mungkin ada yang pas punya beras sekarung, bawa sekarung. Nah, yang ini punya beras cuma tinggal sekilo, bawa sekilo. Nah, yang lainnya pas punya beras 5 kilo, bawa 5 kilo. Dijadikan satu, kemudian dihitung berapa orang, dibagi rata semuanya. Nanti pulang bawanya 3 kilo, 3 kilo. Yang tadi 25 kilo, dapat 3 kilo, yang lain dibagi untuk yang lainnya tadi bawa 10 kilo, dapatnya 3 kilo. Al-Muhim, dibagi rata semuanya. Masya Allah. Dengan penuh keikhlasan. Itu namanya al-muwasah. Hum minni wa ana minhum. Belum pernah terdengar sampai hari ini amaran yang seperti itu yang mereka lakukan. Barakallahu fiik. Gitu ya. Yang ada, lolo gua-gua. Allahu musta'an. Hayr insyaallah. Qala berkata Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil babha, dan kondisi beliau ketika itu sedang berada di Babha. Sebuah tempat namanya Babha. Beliau ketika haji wada, Abu Musa al-Asy'ari ini berangkat dari Yaman. Karena beliau diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat Ali dan sahabat Mu'adz bin Jabal, tiga orang sahabat, diutus ke Yaman. Sehingga ketika haji wada, mereka berangkatnya dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari datang dari Yaman langsung ke Mekah. Langsung menemui Rasulullah SAW dan beliau ada di Babha. Sebuah tempat namanya Babha. Faqala, maka Rasul bertanya, ahajjajta, apakah engkau berniat haji? Qultu na'am. Saya jawab, betul ya Rasulullah. Qala, bima ahlalta. Rasul bertanya lagi, dengan apa kamu berihlal? Qultu, maka saya jawab, kata Abu Musa, labbaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dari Yaman enggak tahu di Rasul ini ihlalnya apa. Pokoknya tahunya haji, tapi enggak tahu bagaimana Rasul berihlal. Maka menggunakan bahasa umum, labbaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labbaika, aku menemui panggilanmu ya Allah dengan ihlal seperti ihlalnya Rasulullah SAW. Ini semangat mencontoh Rasul, semangat untuk ittiba' sunnah. Pokoknya kayak Rasul. Qala, beliau bersabda, ahsanta. Jadi kata-kata ahsanta itu sabda Rasul. Ahsanta, bagus. Ya, memang apresiasi tindakan seseorang yang sesuai dengan sunnah. Ahsanta. Intaliq, berangkat kamu sekarang. Fatuf bil baiti wa bis safa wal marwa. Berangkat kamu tawaf di Ka'bah dan sa'i safa marwa. Thumma ataitum ra'atan min nisa'i bani Qais. Kemudian saya mendatangi seorang wanita dari wanita-wanita bani Qais. Keluarga siapa ini? Keluarganya beliau, Abdullah bin Qais. Nampaknya ini masih familinya beliau, mahramnya beliau. Qala, fafalat ra'si. Maka itu perempuan mengambil kutu-kutu di kepalaku. Ya, halat. Ini khafifah. Bukan halat tapi falat. Fa-nya fa ta'qib. Ba'daha fa thumma lam khafifah maftuhataini thumma musannat. Falat. Kata. Fa ini kemudian. Falat ay tatabba'at al-qummal min ra'si. Kemudian itu perempuan mencari-cari kutu di kepalaku. Thumma ahlaltu, kemudian saya pun berihlal bil haji, dengan haji. Fakuntu ufti bihin nas, maka saya berfatwa dengan itu kepada masyarakat, dengan apa yang saya amalkan ketika haji itu. Hatta khilafati Umar radhiyallahu anhu, sampai khilafahnya Umar semoga Allah meridhoinya. Fadzakartuhu lahu, maka saya menyebutkan itu kepada sahabat Umar. Faqala, berkata sahabat Umar, inna khudh bi kitabillah, kalau kita mengambil kitabullah, fa innahu ya'muruna bitamam, maka Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk tamam, sempurna. Yani tamattu. Wa inna khudh bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahallul hatta balagh al-hadyu mahillah, hingga al-hadyu mencapai tempatnya. Beliau qiran. Artinya apa? Semuanya boleh. Tidak ada masalah. Bahkan tamattu yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya yang tidak membawa hewan hadyu. Al-wa'adhin yu'adhin. Fadhal barakallahu fiikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا Hadis ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan haji tamattu dan haji qiran. Intinya kalau Rasulullah SAW haji qiran, Al-Quranul Karim memerintahkan haji tamattu, dua-duanya boleh. Tamattu, qiran, ifrad semuanya boleh. Tiga jenis manasik haji. Wa tamattu afdal. Bagi yang membawa hadyu, al-qiran wajib atas dirinya. Tayyib, yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, yang dibawakan sama mu'alif tentang hadis yang panjang ini pada kata-kata sahabat Umar. Fa'inna Rasulullah SAW lam yahilla hatta balagal hadyu mahillah. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tahallul hingga hewan hadyu mencapai tempatnya. Lafaz ini menunjukkan beliau menyembelih al-hadyu baru tahallul. Jadi melempar jamatul aqabah, menyembelih al-hadyu baru tahallul. Sebab kalau beliau tahallul dulu, maka tidak mungkin dikatakan tidak tahallul sampai al-hadyu mencapai tempatnya. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Ala kulli hal, ditakdim, ditakhir lah bas. Pada umumnya di zaman sekarang ini, menyembelih hewan hadyu diwakilkan. Ada yang menangani hewan hadyu. Sehingga langsung diwakilkan selesai melempar jamatul aqabah, mereka langsung tahallul. Karena al-hadyu disembelih sama wakil mereka yang menangani hadyunya mereka. Nah, labas semua diperbolehkan. Barakallahu fikum. Antum bisa menghafal lafaz yang pertama atau lafaz yang ketiga. Tafadhal. Bebas dalam menghafalkannya. Barakallahu fikum. Yang dihafal hadis Ibn Abbas. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ibnu Jurayj adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Beliau imam, cuma beliau mudallis, suka menyamarkan hadis. Dan tadlisnya Ibnu Jurayj ini dianggap cukup fatal, dikarenakan beliau mentadlis, menyamarkan dari rawi-rawi yang matrukin dan talfa, para talifin, rawi-rawi yang binasa-binasa. Sehingga dikatakan ketika menggunakan an-anah, an-fulan, an-fulan, dikatakan ta'ifun jiddan, Allahu'alam. Mm-hmm. Masya Allah. Baru kali ini saya tanya kayak gini. Disebutkan bahwa setan akan menyesatkan seluruh Bani Adam. Berarti mereka bisa seluruh bahasa di dunia, Ustaz. Karena Bani Adam ada di seluruh dunia. Dan bahasa juga berbeda-beda. Masya Allah. Lah iya, setannya di mana-mana. Setan itu sebuah gelar untuk jin perusak. Jin yang jahat. Sebagaimana setan juga gelar untuk manusia yang jahat. Hah? Gitu ya. Setan dari jin dan manusia. Ketika ada orang yang susah digambarkan kejahatannya, kejelekannya, dah cukup satu kata, setan dia itu. Paham ya? Itu orang jahatnya luar biasa. Sehingga dia sifat untuk jin-jin yang jahat. Jin itu ya di mana-mana, sebagaimana manusia. Paham ya? Sebagaimana manusia. Difahami? Ya sudah. Jangan dikira bahasa ini, hatta bahasa daerah paham dia. Dia mau pakai bahasa pun bisa dia. Mau pakai bahasa bisa semua dia. Sama kayak manusia. Sebagaimana manusia di semua penjuru dunia, mereka juga ada seluruh penjuru dunia. Nah, makanya ketika ada misalkan orang luar Timur Tengah gitu, kemasukan jin, terus dibawa kemari, ngomongnya dia bahasa Arab. Hah? Kemuruk dia tahu-tahu bahasa Arab. Wah, ini jin Arab ini. Gitu ya. Atau orang sini kemasukan jin dari sini, dibawa ke Saudi sana, yang ngomongnya Jawa. Nah, artinya sesuai dengan sebagaimana umat manusia. Jadi bukan satu setan menguasai semua bahasa, enggak. Ini gelar jin yang jahat dan jin di mana-mana. Nah, bapak mereka namanya Iblis. Iblis itu abul jin. Sebagaimana Nabi Adam abul bashar. Dipahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau Iblis bapaknya berarti jin semuanya kafir? Enggak. Ada jin kafir, ada jin muslim. Sebagaimana Nabi Adam seorang nabi, enggak semua Bani Adam dikatakan muslim, ada yang kafir juga. Dipaham ya? Enggak ada sangkut pautnya dengan abuhum. Cuman menunjukkan keutamaan manusia di atas jin. Satu dikarenakan moyangnya beda. Manusia abuhum Adam alaihissalam, jin abuhum Iblis la'anahullah. Yang kedua, para anbiya wal mursalin minal ins. Tidak ada nabi dari bahasa jin. Jin adanya nuzur. Nadhirun nuzurun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apakah boleh memakai tali masker yang terbuat dari rantai, Ustaz? Kayak kalau sudah kayak di rantai ini, masker di telinga dikasih rantai. Rantai gitu. Masya Allah. Ini orang pakai kayak gini aja udah pegel-pegel, udah capek-capek begini dikasih rantai lagi. Masya Allah. Nah, saya kok khawatir ada tasyabuh-tasyabuhnya gitu ya. Tapi setelah masker ini itu untuk ikhtiar. Ya, ikhtiar, antisipasi dari droplet-droplet yang gak diinginkan. Bukan gaya-gayaan gitu. Masker, dikasih rantai, kasih macam-macam. Ini sudah gak beres ya. Ah, sanjangan ya. Gak sekalian terbuat dari besi ini ya gitu. Hah? Penutup buka besi, rantai, kan. Pelek gitu. Anzin ya. Nah, ini sedih film dia. Saya nafas dia. Terus telinganya kok kuat gitu, luar biasa sih. Allah musta'an. Hayr insyaallah. Jangan neko-neko nggih. Apakah di negeri Yaman masih ada ma'had al-sunnah? Kalau ma'had, kayaknya enggak ada ya. Kondisinya masih belum pulih. Tapi kalau masjid, iya. Terutama yang di Aden, Masyaikh Aden, itu semuanya di masjid-masjid. Masjid ini. Di masjid. Kurang tahu kalau yang lainnya. Kalau kondisi sekarang sudah enggak memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Ash'ari itu nama sebuah kabilah, bukan sebuah tempat. Kabilah Al-Ash'ari. Ash'ariyun kabilah. Wallahu a'lam. Pertanyaannya kok wangel kafe ya? Apakah boleh menamai anak kayak bapaknya? Boleh. Abdullah bin Abdullah boleh. Ahmad bin Ahmad boleh. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Mudah selang juga boleh. Misalkan kakeknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Ahmad, ini namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah. Tidak masalah. Semuanya diperbolehkan. Ada yang kayak gitu. Ibn Hasan. Yang harus baik. Atau juga di bawah juga banyak. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah. Ada mughna. Ya li. Aku Ali. Iya. Dia kan namanya Abdullah. Hayalan insyaAllah. Nanti dia akan menjadi Ahmad bin Ali bin Ahmad. Ini dia. InsyaAllah. Hayalan insyaAllah. Kapan kita praktek di mahat ini? Praktek apa? Hah? Mazhab haji. Hah? Caranya gini. Kalau sekedar praktek tawaf, gampang. Sa'i sama marwah, gampang. Nah, terus kalau praktek ketika pas lagi di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, gimana caranya? Lapangan kecil ya gitu. Hayran insyaallah. Semoga dikasih kemudahan. Kedepan terbuka lagi umrah dan hajinya. Bisa berangkat lagi warahmatullahi. Praktik langsung di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah setiap hadis itu sama persis dengan yang diucapkan Nabi kita Muhammad SAW? Baik kata-katanya ataupun hurufnya atau ada yang semakna, ada yang selafat, ada yang semakna. Hadis ada yang diriwayatkan dengan mukhtasar ringkasan, ada yang diriwayatkan secara makna saja. Waduh. Piye iki? Mal farku baina kafir wa musyrik. Ini soal ujian ya ini. Ujian kitab tauhid. Apa perbedaan antara kafir dengan musyrik? Iya betulnya. Di antaranya adalah kullu musyrikin kafir wal aks. Syirik itu satu bagian daripada kekufuran. Tapi ada kekufuran yang selain syirik. Coba diam. Hah? Tergambar? Syirik itu kan menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Atau mempersembahkan sebuah ibadah untuk selain Allah. Ada syirkun. Dan syirik itu kufur. Tapi ada kekufuran yang bukan syirik bentuknya. Bentuk yang lain. Tidak ada syiriknya. Tentu sangat banyak. Sabbullah. Mencela Allah. Istihza billah. Kufur. Walaysa bisyirik. Fahami? Al-juhud wal-iba. Menentang. Enggan. Itu kufur. Bukan syirik. Difaham ya? Ini diantara perbedaannya. Masya Allah. Ada seseorang yang merasa senang karena prestasi yang bagus dibandingkan dengan teman-temannya. Tapi dia tidak merendahkan teman-teman tersebut. Ini perasaan apa Ustaz? Ya senang. Apakah termasuk sombong? Tidak. Yang penting tidak ada unsur merendahkan orang lain. Merasa bangga di hadapan orang lain. Semata-mata senang. Itu kabar gembira yang disegerakan ke seorang mukmin. Dan itu wajar, senang. Biasanya yang tawadhu akan mengatakan alhamdulillah. Dan itu saja. Selebihnya dia tawadhu. Kalau senang kemudian dia euforia gitu. Gitu. Lebay. Tiring dengan sente apa ada takabur ujub. Adalah Yesus. Ya, dijaga keikhlasannya ya kan. Bahagia itu boleh, senang itu boleh, merasa senang bangga dengan kemajuan itu bagus untuk memotivasi. Jaga keikhlasan, jangan sampai takabur, jangan sampai ujub, jangan sampai istihza bil khair. Apakah Ustaz pernah bermulazamah dengan Syekh Abbad dan Syekh Bukhari? Kalau mulazamah enggak pernah. Ya kalau pas umroh datang di tempatnya beliau, majlisnya beliau. Syekh Abbad kan punya ta'lim ba'dal maghrib sampai isya di Masjid Nabawi. Sahih Muslim. Kita kemarin ke Sahih Muslimnya. Syekh Bukhari ya ketika kesini. Kalau pas di sana pernah sekali ke rumahnya beliau. Selebihnya ketemu biasa. Barakallahu'alaikum. Dan jujur saya mengatakan beliau tidak kenal saya. Barakallahu'alaikum. Nah, cara yang paling ampuh agar cepat bangkit dari futur dalam perkara ibadah, yang pertama bersahabat dengan orang yang semangat. Pergaulan sangat menentukan. Ya, yang kedua ketika futur jangan mengerjakan hal-hal yang juga melanggar syariat. Tambah futur. Yang ketiga, ya memotivasi diri sendiri. Ada hal-hal yang harus ada pada antum positif, ya motivasi untuk bangkit. Masing-masing orang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Jadi terkait dengan masalah pribadinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan apa begitu. Dia jadikan sebagai kekuatan positif yang bisa membangkitkan semangat dia. Barakallahu fikum. Nah, dan jangan dibiarkan berlama-lama futur, sangat membahayakan barakallahu fikum. Jamratul Aqabah itu apa ya? Waduh, ini repot ini. Jamrot ya jamrot. Ada sebuah lokasi pelemparan jamroh gitu ya. Ada tiga jamroh. Kalau dari arah Mina, sana Mina ya ke sini. Ketika Anda masuk ke lokasi jamarat yang pertama kali Anda jumpai itu ula. Kemudian wusta yang paling satu Aqabah, namanya saja. Dia sebuah tembok gini yang ada apa namanya? Haudnya, telaganya gini. Ada semacam gini. Enggak terlalu besar. Nah, gini. Nanti atau melempar kena temboknya jatuh di kolamnya itu. Gitu aja. Yang pertama ula, tani, wusta, kemudian Aqabah yang paling jauh. Itu sebuah lokasi khusus namanya jamrah. Belum tergambar datang ke sana. Atau lihat fotonya. Ada fotonya. Apakah antum punya isnad hadis? Masya Allah. Saya bukan muhadis ya, akhi. Dan di zaman sekarang susah nyari sanadnya. Ini sekarang bukan zaman sanad, tapi sekarang zaman wijada. Karena semua kitab sudah dicetak dengan nama masing-masing mualifnya. Ini wijada namanya. Untuk mendapati sebuah kitab yang antum yakini dan dipastikan keabsahannya dari semua alif. Imam Bukhari rahimahullah dan syaratnya Ibnu Hajar Fathul Bari. Namanya wijada. Ketika menyampaikan untuk mengatakan qala Imam Bukhari rahimahullah fi sahihihi kitab kata bab kata, bacakan hadisnya. Itu namanya wijada. Dan itu oleh para ulama nyambung sama Imam Bukhari. Nah, diamalkan sampai hari ini. Nyambung. Paham ya? Yang penting kitabnya ini apa? Sahih penisbatan kepada muallifnya. Sahih Bukhari, ma'ruf. Fathul Bari, ma'ruf. Begitu. Matus biye. Enggak ada. Gitu ya. Sekarang babnya babul wijada. Mungkin aja yang punya, tapi saya enggak punya. Nyaris punya, tapi gagal. Ada hikmahnya insya Allah. Khawatir kalau punya malah sombong nanti, malah ujub nanti. Punya sangat. Alhamdulillah nggak punya. Padahal tinggal satu langkah saja, satu langkah saja. Ya Allah ya Rabb, memang belum takdirnya ya. Nggak dapat, gimana lagi? Jadi ceritanya. Terakhir ya. Ketika belajar di Yaman dulu, kita pernah belajar tadribur rawi fil mustalah karya Suyuti rahimahullah. Belajarnya kepada Syekh Turki. Syekh Turki Syekh Qabilah Wada'ah. Wada'ah itu Qabilah Syekh Muqbil. Qabilah Wada'ah Al-Wadi'i. Syekh Qabilah yang Syekh Turki Al-Wadi'i. Belum murid Syekh Muqbil. Cuman kesibukan Syekh Qabilah beliau enggak membuka daras khas. Jarang. Masya Allah, kesempatan ketika itu diumumkan Syekh Turki akan membuka daras tadribur rawi di rumahnya. Ya salah, zen sudah. Langsung hadir kita orang. Kebetulan sudah mendekati saya mau pulang. Artinya sudah belajar mustalah tahapan-tahapan awal sudah dapat gitu. Sehingga tadribur rawi lah bahas kita pelajari sebagai pelengkap. Hadirlah saya. Yang lainnya atau kayak nggak ada yang hadir. Orang Indonesia bareng saya masuk. Rupanya ada dua orang yang dari Indonesia. Selebihnya nggak banyak sih di rumahnya beliau. Awalnya di wadi di bawah pohon, disuruh di rumahnya. Di rumahnya, insya Allah. Kalau di bahasa bahasa saya ada buku tadribur rawi, ada talik-taliknya itu dari Syekh Turki. Tapi nggak begitu nggak hatam. Paling beberapa bab aja ya. Nah, ketika belajar sama beliau itulah beliau menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Insya Allah akan anak kasihkan kepada antum sanad. Wah, itu sudah berbunga-bunga itu. Sanad dari Syekh Muqbil sampai Asy-Syaukani rahimahullah. Orang Yaman ya. Dari Asy-Syaukani rahimahullah. Sudah berbunga-bunga. Nanti dari Syaukani ada sanadnya sampai kepada A'imma al-Mu'allihin. Para imam yang punya buku-buku. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Sittah, Ibnu Hajar, segala macam. Itu Syaukani punya sanadnya sampai sana. Ditunjukkan oleh beliau satu buku. Tidak tebal ya kan? Berapa ya? Segini mungkin. Coba sini. Nah itu. Nah, segini lah ikhwan. Segini. Ada ikhwan, isnadu Syaukani ila imah. Atau sudah dari cetak itu. Beliau pegang buku yang tersendiri dan namanya sudah jadul, sudah agak lama bukunya. Senang ikhwan. Sudah tak boleh, sudah. Untuk ketemu lagi, segala macam. Tak boleh ketemu lagi. Kok tidak dikasih rasmi? Nah, ada yang orang Yaman yang nyodok Syekh Turki, ana sanad. Senyum dia. Ha, qaddarullah wa syaa fa'al. Sebelum itu Al-Hajuri dalam Darus Am itu sempat ditanya pembahasan masalah sanad gitu. Beliau namanya kurang berkenan, artinya ya khiyal ain problem istiqamah. Gitu bahasa dia. Yang muktabar ke istiqamah seseorang. Ini zaman sekarang enggak ada perlunya sanad gitu. Loh iya akhirnya gitu. Ya sudah yang sudah begitu enggak gitu, jadi ngasih sanad. Ngasih ini. Ya akhi, apa istiqomah. Aduh kena gitu orang. Yang penting istiqomah. Enggak begitu penting sanad ya akhi. Ya sih penting itu cuma ngati kita belajar sendiri. Sudah enggak usah gitu. Ya sudah. Nyaris dan gagal. Ya gimana lagi? Ya sudah ada hikmahnya insyaallah ya. Anak-anak juga sempat khawatir juga kalau dikasih sanad ini, kalau dikasih mungkin kepala saja besar kali ya. Bahaya itu. Soalnya, masalahnya saya juga punya bukunya Syaukani itu. Saya punya buku beliau yang dikatakan ya Ikhwan hadza isal Syaukani. Saya punya di rumah. Saya punya, saya pegang itu buku. Kan tinggal ana Syekh Turki, gurunya beliau Syekh Muqbil, kan gitu ya. Terus dari Syekh Muqbil sama Syaukani, tak selesai gitu loh. Itu tak sudah, ana pegang bukunya Syaukani, zen. Ana bawa Imam Bukhari misalkan ya, saya mengatakan, akhbarana Syekhuna Turki, qala akhbarana Syekhuna Al-Wadi'i, kan gitu ya. Syekh Muqbil langsung. Qala akhbarana, qala Syaukani, rahimahullah ta'ala, Syaukani. Tinggal saya cari isnadnya Imam Bukhari. Qala Syaukani rahimahullah hadatsana qala Imam Bukhari. Asal kata Imam Bukhari. Saya pakai sanadnya semuanya sampai Imam Bukhari. Saya mengatakan qala Bukhari rahimahullah taala fi sahihi. Zain kan? Zain. Nah, itu aja kepengin. Nah, iya. Sekedar cerita udah seneng antum kan? Cerita kan? Seneng, apalagi saya yang mau dikasih. Nah, lebih senang lagi kan gitu ya. Qadar Allah enggak jadi. Ya, betul ini katanya sama Al-Hajuri ketika itu, al-ibratu bil istiqamah. Assalamualaikum. Gitu ya. Lu kok diam. Nyaris. Nyaris. Bisa juga sih di tapi enggak gimana cara mengetahuinya ya. Kalau saya kan ditanyakan kepada di sana gitu. Karena saya punya satu isnad dari Syekh Muqbil. Tapi bukan semua kitab dari Syaukani juga sebuah hadis gitu. Tinggal tanyakan sama guru saya ini Syekh Muqbil ini satu isnad untuk semuanya atau kayak ini aja kan gitu. Kemudian ini aja ya, tidak cukup itu aja. Tapi kalau enggak ini isnad Syekh Muqbil sama Syaukani dan untuk semua Syaukani Uzain kalau itu dapat sudah tinggal sudah. Allah musta'an. Khair insyaallah. Jangan-jangan antum dibisik-bisiki sama kakak kelasnya antum ya? Hah? Iya. Ada yang bisik-bisik kakaknya antum? Soalnya yang din berapa yang sudah dapat ya? Oh iya, din 3 dapat. Makanya kayak rasanya kayak gini. Satu hadis saja. Dari Syekh Mukbil. Saya dari guru saya Syekh Mukbil sampai Syaukani sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ar-Rahimun. Ar-Rahimun. Gimana? Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Hadis ini, ikhwan. Orang yang merahmati orang lain akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Rahmati yang di muka bumi akan merahmati kamu yang di langit. Allah Azza wa Jal. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah. Dari istana sampai kepada Rasul. Hanya itu. Ada lagi satu lagi. Nantilah. Nanti kalau sama saya belajarnya. Nanti akan kasihkan kepada antun di waktunya masing-masing. Insya Allah. Gitu ya. Ayo. Cukup. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.